Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Adal, anji baca hunaka parikut. Kata Syekh di sini hunaka fariqul murji'ati. Nah, juga terdapat kelompok murji'ah alal aqsi minal khawarij wal mu'tazilati yang merupakan kebalikan dari kelompok khawarij dan mu'tazilah. Yaqulun, orang-orang murji'ah ini mengatakan al innal imana fil qalbi wat tasdiqu fil qalbi la tadkhulu fihi al a'malu. Iman itu letaknya di hati. Pembenaran itu di hati. Amal enggak termasuk iman. Famahma fa'alal insan, maka apapun yang dilakukan seseorang, apakah dia mau sujud kepada selain Allah, mau ngejek-ngejek syariat, mau menghina nabi, mau ngaku nabi sekalipun, la yuhkamu bikufrihi, kata Syekh, maka tidak dihukumi dengan kekufuran, madama annahu mu'minun biqalbih, selama dia beriman dengan kalbunya, kata Syekh Shalal Fauzan di sini. Lihat, perhatikan di sini. Ya, maka pokok mereka mengatakan iman itu di kalbu. Adapun yang mereka menggaung-gaungkan al-iman yazid wa yanqus, al-iman itu adalah amalun wa qaulun wa amalun wa i'tiqadun, seolah-olah selaras dengan definisi dari iman ahli sunnati wal jamaah. Namun pada tatbik, pada ranah penerapan, mereka seperti murji'ah jahmiyah. Ada orang yang sudah jelas-jelas ke gereja berdoa pakai salib. Ya, duduk ngepelin tangan di hadapan pendeta berdoa pada Yesus, tetap juga tidak dianggap keluar dari iman, masih ada iman. Itu mungkin ada syubhat, bisa jadi hatinya beda. Lah, kembali lagi ke hati, kembali lagi ke kalbu. Jadi kata Syekh Shalal Fauzan, famahma fa'alal insan la yuhkamu bikufri, apapun yang dilakukan oleh seseorang dari kekufuran, tidak dihukumi dengan kekufuran. Madama annahu mu'minun biqalbi, selama beriman dengan kalbunya. Wal imanu huwa tasdiqu bil qalbi, iman itu adalah membenarkan di kalbu. Kata mereka, famahma fa'ala, apapun yang dia lakukan, famahma da'a ghairallah, apapun yang dia beribadah kepada, berdoa kepada selain Allah, famahma asyraka, kesyirikan apapun yang dia lakukan, mau manggil-manggil minta doa kepada Bawang Rekso, pada Nyiroro Kidul, mau nyembelih, yang penting hatinya, bisa jadi hatinya mengingkari, kata mereka. Bisa jadi hatinya mengingkari apa yang diucapkan, apa yang dia lakukan. Kembalinya ke kalbu. Balik lagi seperti Jahmi. Jahmi itu kan menyatakan iman itu apa? Hah? Iman itu apa Jahmi? Ma'rifah. Ya. Asy'ariyah menyatakan apa? Al-iman at-tasdiq. Nah, balik lagi seperti itu. Adapun al-sunnah wal jamaah menyatakan al-iman qaulun wa amalun wa i'tiqadun, maka tiga komponen ini kalau dia bertentangan dengan prinsip Islam, ucapannya, perbuatannya, keyakinannya mengarah atau jelas-jelas kepada kekufuran, maka batal imannya. Selesai begitu. Ya. Tapi lanjut, Panji. Mereka mengatakan kaum murji'ah innahu madama annahu musaddiqun biqalbih, selama orang tersebut yang melakukan berbagai kekufuran, kesyirikan, selama dia membenarkan dengan kalbunya, mu'minun billahi fi qalbih, beriman kepada Allah di kalbunya, la nahkumu bikufrihi, kita tidak hukumi kekufurannya, kita tidak nyatakan dia murtad, la yadurru mal imani maksiatun. Ya, kalau murjiah mengatakan iman maksiat itu tidak memudaratkan iman, paham enggak? Ini murjiah asli. Ya, murjiah asli mengatakan al-iman itu tidak terpengaruh, tidak diberikan efek oleh maksiat. Ini murjiah udama. Murjiah jadidah, murjiah judutnya nih. Ini lebih lagi nih, kekufuran tidak memberikan pengaruh iman. La yadurru mal imani kufrun naqidun min nawaqidil Islam. Mau orang kayak Ade Armando, Abu Janda, penghinaannya, perlawanannya, pelecehannya terhadap syariat ini, mau kayak apa, mereka tidak akan memvonis itu sebagai orang yang batal imannya. Kenapa? Ada syubhat, nanti bisa jadi ada di hatinya itu enggak membenarkan. Ada syubhat. Ya semua musyrikin ada syubhat. Enggak ada musyrikin yang enggak ada syubhat. Musyrikin menyangka mana buduhum illa liqaribuna ila Allahi zulfa. Haulai syufa'auna indallah, tertipu. Ya, tertipu. Bahkan di antara mereka ikut-ikutan. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfa'ina 'alaihi aba'ana. Cuma ngikutin aja apa yang ada pada nenek moyang kami. Tayyib. Hada yaquluna, ini yang mereka katakan. Ya. La kama la yanfa'u ma'al kufri ta'atun, sebagaimana ketaatan tidak bermanfaat kalau di situ terdapat kekafiran. Wal imanu bil qalbi, kata Murji'ah. Iman itu letaknya di hati. Wa huwa syai'un wahidun la yazidu wa la yanqusu indahu. Sesuatu yang tetap, tidak bertambah, tidak berkurang. Ya, adapun orang yang memproklamirkan sebagaimana pernyataan Ahlussunnah Al-Iman Yazid Boyankus, tapi kenyataannya ada orang melakukan kekufuran, tidak batal juga. Iman itu bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan, hilang dengan pembatal keimanan. Selesai. Ya. Hilang dengan pembatal keimanan. Ini definisi Ahlussunnah wal Jamaah terkait iman. Fa imanu Abi Bakar As-Siddiq mithlu imani afsakin nas, ini kata Murji'ah. Imannya Abu Bakar As-Siddiq seperti imannya manusia yang paling fasik. Wa hadza dalalun mubinun wal iyadu billah, ini kesesatan yang nyata. Nah. Terus gantian sini. Siapa? Lagi siapa? Entar ganti-gantian aja. Kita sampai dulu nanti lanjutkan. Siapa? Ihsan. Fadal. Sahibiha. Oh, ya. Yuh kamu sahibuha bisu. Nam sahibu naibul pa'il. Wa nuqsani imanihi. Sunnati wal jamaah ya tawassatun baina hataini at-taifatain. Maka sunnati wal jamaah mereka berada di tengah-tengah di antara dua kelompok yang sesat ini, yang dalalatain. Murji'ah dan Khawarij. Khawarij plus Mu'tazilah. Fa yaquluna, mereka ahlus sunnati wal jamaah menyatakan al-ma'asi al-kabiratu tadurru ma'al iman. Ya. Maksiat, dosa besar itu ya memberikan mudarat keimanan, mengurangi iman, dan pelakunya dihukumi fasik, dan imannya kurang, la kama taqulul murji'ah, tidak sebagaimana yang dikatakan murji'ah. Ya. Kalau murji'ah mengatakan orang yang fasik, orang yang melakukan dosa besar itu tetap mukmin kamilul iman. Namun dengan dosa besarnya tadi, seseorang la yakhruju biha minal millah. Itu tidaklah dia keluar, orang yang melakukan dosa besar tadi, dari agama Islam. Ya. Ini sebagaimana pendapatnya Khawarij dan Mu'tazilah. Nah, inilah mazhab yang sahih, ya, yang sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah. Seorang yang melakukan dosa besar itu fasik bikabirotihi, mu'minun biimanihi. Dia fasik dengan kedosa besarnya, dia tetap beriman dengan iman yang ada padanya. Inilah ahlus sunnati wal jamaah. Lanjut. Ya, dan telah terdapat keterangan dalam hadis sahih bahwasanya Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Akhrij minan nar yaumal qiyamah, keluarkanlah dari neraka pada hari kiamat, man kana fi qalbihi, seseorang yang di kalbunya adanya misqali habbatin min khardalin min iman." Orang yang di dalam kalbunya terdapat lebih rendah daripada sebesar biji sawi keimanan. Nah, Fauzi, faddal. Fauzi, nimta? Nimta? Ah, baik. Baik. Kemudian terdapat juga keterangan dalam sebuah wajah waqad jaa fil hadis sahih, telah terdapat keterangan dalam hadis sahih bahwa Allah, ini sudah ya. Wajah, dan terdapat juga keterangan hadis Nabi SAW, ma min abdin qala la ilaha illallah. Tidaklah seorang hamba yang mengucapkan la ilaha illallah tsumma mata, kemudian dia mati ala dalik, di atas keyakinan dia la ilaha illallah tadi, dakhala al jannata, maka dia akan masuk surga. Summa qala Abu Dharrin, Abu Dharr mendengar hadis ini berkata, "Wahai Rasulullah, walaupun dia berzina dia mencuri," kata Nabi SAW, "walaupun dia berzina dan mencuri." Abu Dharr mengulangi lagi, "Walaupun dia berzina dan mencuri, wahai Rasulullah," kata Nabi, "walaupun dia berzina dan mencuri." Kata Nabi, "Wa in raghima anhu Abu Dharr," walaupun Abu Dharr enggak suka. Ya, maka Nabi SAW yarwi hadhil kalimah, meriwayatkan kalimat ini. Ya. Wa yuraddiduha, dan beliau terus mengulang-ulanginya walaupun Abu Dharr kurang suka. Nah, lihat di matan. Qala Ibnu Qudamah rahimahullah taala al-Maqdisi, wujubul jihad, wujubul haji wal jihad ma kulli imamin barran kana aw fajiran, wa naral hajja wal jihad ma diyaini ma kulli imamin. Kemudian wajibnya haji dan berjihad bersama setiap pemimpin, apakah pemimpinnya itu baik atau fajir durjana. Wanara, dan kita pun berpendapat al hajj wal jihad, haji dan jihad madiyaini, itu tetap tegak ya ma kulli imam, bersama setiap imam, setiap pemimpin. Nah, fadal fikri. Lima tiga lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima di antara prinsip ahlu sunnati wal jamaah adalah wujubu ta'ah, wajibnya taat kepada ulatil umur, ya, para pemimpin kaum muslimin. Wa tahrimul khuruj alaihim, dan haram untuk memberontak kepada mereka. Wa maksiatuh, ya, dan juga bermaksiat kepada mereka. Wa mukhalafatuhum bi ghairi maksiatillah, dan menyisihi mereka pada selain maksiat, pada selain perkara yang bermaksiat pada Allah. Karena innama ta'atu bil ma'ruf. Siapa itu ulul amri, ulatul umur? Kata Asy-Syaukani di tafsirnya Fathul Qadir, ialah yang berhukum dengan hukum Allah. Ya. Yang berhukum dengan hukum Allah. Ini dikatakan oleh Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala. Tabarakallahu fikum. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, lima fi dzalika min ijtima'il kalimah, karena yang demikian akan yang mempersatukan kaum muslimin, kalimat wattihadil muslimin, menyatukan kaum muslimin. Wa baqa'i quwwatihim, dan akan tetap langgengnya kekuatan mereka. Lima fi ikhtilafi min ad-darar al muslimin. Ya, dan juga karena kalau tidak diterapkan demikian akan terjadi perselisihan. Ya. Kalau menyelisihan ini akan banyak doror, bahaya yang akan dihadapi oleh kaum muslimin. Tasallutul adu, dikuasainya kaum muslimin oleh musuh. Dari keminan mahadir dan yang lainnya, dari berbagai ya, dampak-dampak bahaya yang harus dihindari. Nah, terus Faris. Walau kanu fasaqatan, yakni law kana indahu minan ma'asi wal kabairi ma yaqtadi fisquhum ma lam yasil ila haddil kufri. Ma yaqtadi fisquhum, fa'il dari yaqtadi. La yujizu mukhalafatahu. Nah. Baik. Wa min huquqi ulatil umur, di antara hak-hak para pemimpin ialah kita salat di belakang mereka. Artinya tidak menganggap batal salat di belakang mereka. Kecuali kalau mereka itu bacaan Al-Fatihahnya salah lalu jali. Ya. Baik. Walau kanu fasaqatan, walaupun mereka ini orang-orang fasik, artinya fasik sini pelaku dosa besar. Yakni law kana indahum minal ma'asi wal kabair. Yakni seandainya mereka memiliki berbagai maksiat dosa besar, mayak tadi fiskuhum. Ah, mayak tadi fiskuhum. Ah, fa'ilnya itu sudah ada, ma'asi kabair itu. Ini yang menunjukkan akan kefasikan mereka. Malam yasir ila haddil kufur, selama tidak menghantarkan kepada batasan kekufuran. Madamu lam yakhruju anil Islam, maka selama mereka tidak keluar, belum keluar dari Islam, fa inna wilayatahum baqiyatun, maka kekuasaan mereka tetap ada. Wa ta'atuhum wajibatun, wajibatun, mentaati mereka tetap sebagai sebuah kewajiban. La yamtani'u minas salati khalfah, maka tidak ada yang mencegah untuk sholat di belakang mereka, bermakmum dengan mereka, illa mubtadi'un, kecuali ahli bid'ah. Di anna Nabi SAW amara bijtima'il kalimah, karena Nabi SAW memerintahkan kita untuk bersatu di atas sebuah kalimat, kalimat Islam, wa'tilafil ummah, dan persatuan umat tahta qiyadati wali amriha, ya, di bawah komando pemimpinnya. Ya, walau kana fasikan fi nafsi, walaupun dia fasik pada diri sendiri, malam yasil ila hadil kufur, selama belum sampai kepada ada batasan kekufuran, walau kana zaliman, walaupun dia zalim, jairon, dia jair jahat, ya khudul mala wasabkat dima, ya dia mengambil ya, apa namanya, ya khudu al mala, dia mengambil harta kaum muslimin, menumpahkan darah kaum muslimin, yang demikian itu tidaklah membolehkan untuk menyelisihnya, ya wal khuruja alaih, ataupun memberontak padanya. Nah, Nugraha. Ukhbah shalla sahabatu khalfal umara. Khalfal umara, para sahabat telah salat di belakang para pemimpin. Alladzina indahum ma'asin wa mukhalafata wa mukhalafatun. Yang di pemimpin ini memiliki berbagai maksiat, penyelisihan-penyelisihan syariat, dunal kufri wa syirki, namun tidak sampai kepada derajat kekafiran dan kesyirikan. Semisal Walid bin Uqbah, Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, Mukhtar bin Ubaid dan yang lainnya. Ya, Ibnu Ziyad, walam yuzkar an ahadin min ashabah, namun tidak pernah disebutkan salah seorang pun dari kalangan sahabat, ya wa min al aimah, maupun para imam, annahu taraka shalah khalfahum, bahwasanya mereka membatalkan salat atau tidak mau salat di belakang imam-imam yang jahat ini, la siyama fi sya'air, terutama dalam berbagai syariat-syariat kabirah yang besar, misal salat Id, salat Jumat, kadzalika fil haji, demikian pula dalam perkara haji, yahujuna ma'ahu, ya, para salaf tetap haji bersama pemimpin yang jahat, wa tahta qiyadatihim, di bawah komando mereka, hada hadiyus salafis salih, inilah bimbingan salafus salih, amalan ini sebagai bentuk pengaplikasian biwasiatin nabi, wasiat nabi Muhammad SAW, hada huwa isyaratu irsyadur rusul, rasuli, dan inilah bimbingan Rasulullah SAW di umat, di umatihi, terhadap umat beliau, haitsu akhbarahum, tatkala Nabi kabarkan kepada mereka, annahu sayakunu hunaka ikhtilafun, bahwa akan terjadi nanti berbagai perselisihan sepeninggal Nabi SAW wafat. Nah, yudzudi man ya'is minku fasayaro ikhtilafan kathiran walakin alaikum disunnati qala fi awwali usikum sami wa ta'ati wa anta'mara alaikum abdu fa innahu man ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsiran fa 'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhaddisati wa muhdath wa muhdathatil umuri wa min wa min muhdathatil umuri wal bid'i al-khuruju ala a'immatil muslimina wa tarku sholati khalfahum wa nahwu dhalika minal mukhalafati fa hadza minal bid'ah. Nah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yas minkum fasara ikhtilafan katsira." Barang siapa yang di antara kalian di hidup nanti setelah meninggal aku, maka dia akan melihat persisian yang sangat banyak. Fa'al walakin 'alaikum bisunnati. Namun kalian tetap mesti berpegang teguh dengan sunnah. Ini solusi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam membawakan kabar kepada kita, ya, kabar demikian akan terjadi persisian Nabi, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi. Ya. Dalam waqala fil awal, dan beliau bersabda dalam awal, usikum, ya, di awal hadis, usikum bisam'i wa ta'ah, aku wasiatkan kalian untuk tetap mendengar dan taat. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, walaupun seorang budak yang memimpin kalian. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi, walaupun budak Ethiopia yang memimpin kalian. Ka'anna ra'sahu zabibatun, seakan-akan kepalanya adalah zabib, kismis. Ya, artinya fisiknya itu inilah, apa namanya, sampai kepalanya kayak kismis, ya. Ya. Usikum bisami wa ta'ah, aku wasiatkan kepada kalian untuk mendengar dan taat. Wa inta maru alaikum abdun, walaupun seorang hamba yang seorang hamba yang memimpin kalian, budak. Ya, wa intama, kemudian fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayarakhtilafan katsira. Karena siapa yang hidup setelahku nanti, dia akan di antara kalian dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Fa 'alaikum bisunnati, maka wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku. Ya, wa sunnatul khulafa'ir rasyidin. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa rasyidin al-mahdiyin min ba'di, dan wajib bagi kalian berpegang dengan sunnah khulafa rasyidin yang empat, yang mahdiyin, yang mendapat petunjuk, min ba'di, meninggalku nanti. Tamassaku biha, berpegang teguhlah dengannya. Wa'addu 'alaiha bin nawajidhi, dan gigitlah ia dengan gigi raham kalian. Ya, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang baru. Wa min muhdatsatil umur wal bid'ah. Ya, wal bid'ah, di antara perkara-perkara yang baru dan bid'ah adalah, ya, al khuruj ala imamatil muslimin, berontak kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Wa tarku sholati khalfahum, tidak mau sholat di belakang mereka kalau mereka jadi imam. Ya, wa nahu dzalik, dan misalnya minal mukhalafat, dari berbagai penyimpangan. Ya, wa hadza minal bid'ah, maka ini termasuk di antara bentuk bid'ah. Nah, tapi barak lagi. Ah, Raymond. Bismillahirrahmanirrahim. Wassunnatu qawatikum wassalatu qalbahu wal jihadu ma'am ayam ila stanfaru al-muslimina jihadi. Al-muslimin ila stanfaru al-muslimina jihadi au amalu ahadan mu'ayyanan jihadi ta'ayyana dhalika alaihi qawatun Tasdita Islami wal muslimina bi zahmil ghoiri rabi indahum wal ghoiratu laisa hakadha. Ghirah apa ghoirah? Wal ghiratu laisa hakadha, hadha laisa minal ghirati, bal hadha minal bid'ati. Baik. Yang sunnah ialah taatuhum, mentaati pemimpin kaum muslimin. Ya. mentaati pemimpin muslim yang dia berhukum dengan hukum Allah. Ya. Ini kata Syaukani ya, bukan kata Abu Hanifah. Kata Imam Syaukani dan banyak para a'immah. Ya. Wassalatu khalfahum, dan tetap salat berjamaah menjadi makmum di belakang mereka. Tapi beda ya alasannya ya, kalau enggak mau salat di belakang pemimpin, kenapa alasannya? Karena pemimpinnya Al-Fatihahnya lah menjeli. Itu beda lagi. Maka dia tidak dianggap sebagai orang yang menyimpang dalam hal ini. Karena pemimpinnya Al-Fatihahnya lah menjeli. Bukan karena prinsip pemimpinnya kafir, itu beda lagi. Ya. Misalnya antum ngerti tajwid itu, antum dengar presiden antum bacanya berantakan. Ya, misalkan. Terus antum enggak mau sholat di belakangnya. Itu beda lagi, bukan masuk kena di sini, ya. Baik. Wal jihad ma'ahu maidan, jihad tetap bersama pemimpin juga. Idza stanfaru al-muslimina bil jihad. Apabila para pemimpin mereka mengerahkan, ya, meminta, menuntut kaum muslimin untuk berjihad. Ya, ini dalam jihad apa? Jihad, jihad hujum, jihad menyerang yang dipersyaratkan bersama ulil amri. Kalau jihad difa, jihad bertahan, itu tidak dipersyaratkan adanya izin ulil amri. Antum diserang. Gak boleh, tajan dulu. Gimana walil amri? Lu antum udah diserang ini. Ya. Dan kalau di buku-buku fikih, di kitabul jihad, ya barakallahu fikum. Apabila suatu daerah di negeri kaum muslimin diserang kufar, masih di wilayah itu, ya, maka kaum muslimin yang lain yang ada di situ wajib membelanya. Kalau dia gak mau, berterus ke tempat yang lebih dekat lagi, yang paling jauh, yang paling jauh. Pertama yang paling dekat. Semisal dulu di Ambon, kaum muslimin dibantai. Kaum muslimin yang ada di Ternate, yang ada di Makassar, itu wajib. Ya, itu wajib. Gak mampu juga yang di Jawa dan seterusnya. Makanya dulu ketika ada laskar jihad di Ambon, kalau berdasarkan buku fikih itu jihad difa. Tidak dipersyaratkan adanya bersama pemimpin. Makanya para ulama semisal Syekh Mukbil, Syekh Zaid bin Hadi, Syekh Rabi al-Madkhali, Syekh Ubaid al-Jabiri waktu itu memfatwakan jihad Ambon itu masyru'. Jihad Ambon masyru'. Karena mereka berada di tengah-tengah kaum muslimin. Bersama ulil amri, siapa ulil amrinya waktu itu? Gus Dur. Manjarju, siapa yang memperharap Gus Dur bakar mengumandangkan jihad di Ambon? Malah dia sibuk mau buka hubungan diplomatik sama Israel. Dia sibuk mau menghapus TAP MPRS tahun 66 tentang larangan komunisme. Sibuk itu aja dia. Nah, sibuk. Mana mikirin dia kaum muslimin? Justru ya waktu itu yang berpihak kepada kaum muslimin adalah para jenderal-jenderal di TNI, ya, terutama Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono, ya, SBY. Tapi barakallahu fikum. Ya. Juga perhatikan sini. Aw amara ahadan muayyanan, atau ketika pemimpin memerintahkan person tertentu bil jihad untuk jihad, ta'ayyana dzalika alaihim ta'atu liwaliil amr, maka jelaslah bagi dia untuk mentaati pemimpin tadi. Wa idastunfirtum fanfiru, apabila kalian diminta untuk berjihad maka berangkatlah. Ya, wa kadzalikal hajj, demikian pula haji. Kanal amru yuqimunal hajjah, kanal umara'u yukimunal hajjah, maka para ulama, para umara', mereka lah yang menegakkan, melaksanakan ibadah haji. Wafihim, ya, nah kalau mereka beribadah bersahaji, nanti kaum muslimin sholat, ya, diimami oleh pemimpin, dan pemimpin yang akan berkhutbah, khutbah Arafah. wa fihim mukhalafatun dunal kufri, dan mereka memiliki berbagai penyelisihan syariat namun yang bukan kekufuran. Walam yakhtalifu alaihim ya, walam yaqulu la naqbalu alhajj ma'ahu, dan tidak menyelisih mereka ya, dan tidak walam yaqulu, dan ahlus sunnati wal jamaah ya, tidak mengatakan kita tidak menerima haji bersama mereka. Maqalu hadza ahlus sunnah tidak menyatakan demikian. Wa hadza dalilun ala anna ala hadhihi almas'alah azimah. Ya, al-azimah aks ma alaihi al-firqu ad-dalah. Maka ini menunjukkan ini adalah dalil yang ya atas permasalahan besar ini, ya kebalikan dari kelompok-kelompok yang sesat allati turidu tasdital Islam, yang memang ingin menceraiberaikan Islam wal muslimin. Ya. Bizami dengan klaim bizamihim bizamil ghirah indahum, dengan klaim adanya ghirah, kecemburuan yang ada pada mereka. Semangat. Wal ghiratu laysat hakada. Padahal kecemburuan, semangat itu bukan seperti itu. Ya. Mahada laysa minal ghirah, bal inna bal hada minal bid'ah. Ini bukan ghirah, maka itulah bid'ah. Jam berapa adzan sini sini? Hah? Udah masuk ya? Udah. Hah? 6 menit lagi. Baik. Adzan berikutnya. Siapa? Niko. Yajibu munasoha. Wa tuhadziruhum. Munasoha. Syar'iyyah. Yuskatu yunasohun. Masa mereka yang nasihatin? Udah mereka yang salah, mereka yang nasihatin. Yunasohun, mereka dinasihati. Baru para salaf ini yunasihun. Ulata min ghairi idharin lil inkari alaihim. Terus cerna kalimatnya dulu Niko, mudah kok ya. Perhatikan, wajibu munasahatu ulatil umur bittariqati laiqati, maka wajib memberikan nasihat kepada pemimpin dengan metode yang patut, yang layak ya. Allati tuhibbuhum habbaba yuhabbibu. Ini apa nih? Habbaba yuhabbibu ya. Tuhabbibuhum fil khair, menjadikan cinta ya, yang akan menjadikan mereka cinta kepada kebenaran, kebaikan. Wa tuhadziruhum minasyarr, yang akan memperingatkan mereka dari keburukan. Fal munasahatu wajibatun biturukil syar'iyyah. Maka yang namanya memberikan nasihat itu wajib dengan jalan-jalan syar'i. La naqul innahu yuskat an akhtaihim. Kita tidak katakan pemimpin yang jahat itu dibiarin aja dari kesalahan mereka. Wa an mukhalafatihim, dan dari penyelisihan mereka terhadap syariat. Bal yunasahun biturukil la'iqah, bahkan mereka diberi nasihat dengan metode yang layak, metode-metode yang layak. Allati kana salafu yunasihuna biha ulata'ul umuri ya, sebagaimana dahulu para salaf mereka menasihati para pemimpin. Min ghairi idharin lil inkari alaihim, tanpa perlu menampakkan pengingkaran terhadap mereka ya. Awil hadisi anhum fil majalis, atau membicarakan tentang kuburkan mereka di majlis au ghairi dzalik atau yang semisalnya. Sudah masuk. Thank you. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bisjur lanjut lagi insyaallah.